Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga kita berjumpa lagi pada hari ini dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah, yang insya Allah kita akan membahas ayat 15 dan juga seterusnya. Ayat ini antara lain membahas tentang datangnya seorang Rasul yang menjelaskan hukum-hukum yang disembunyikan oleh Ahlul Kitab. Rasul yang datang untuk membawa manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya hidayah. Dan tentu saja penjelasan lebih dalam lagi akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, tentunya Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Segar terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar juga ibu-ibu yang hadir di sini Pak, tuh sama bajunya sama saya. Pink-pink ibu. Ibu-ibu ini dari pengajian Nur Ramadan Bintaro Jaya dan juga pengajian Al Ikhlas Duta Indah Pondok Gede. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik sekali. Terima kasih ya Bu sudah hadir di sini. Baik Pak, kita lanjutkan ayat 15 ya Pak. Ayat 15, baik kita lanjutkan ayat 15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahlul kitab, berhenti sejenak di sini. Al-Quran memberi gelar yang sangat indah kepada penganut agama Yahudi dan Kristen. Dipanggilnya sebagai orang-orang yang memiliki kitab suci. Wahai orang-orang yang memiliki kitab suci, wahai orang-orang yang pernah turun kepadanya petunjuk buat mereka kitab Taurat dan Injil. Jadi seakan-akan panggilan ini panggilan mesra untuk mengajak mereka kepada sesuatu yang sejalan dengan apa yang mereka miliki. Nah, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu pesuruh kami, rasul kami. Yang dimaksud telah datang kepada mereka pesuruh kami itu, pesuruh Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat lagi sejenak, ada pelajaran lagi kita dapat dari sini. Telah datang kepada kamu, dia yang datang, bukan kamu yang datang pada dia. Kalau kamu yang datang pada dia, boleh jadi kamu capek, malas. Ini dia yang datang pada kamu. Kalau ibu mau membeli makanan, harus pergi beli, boleh jadi pikir dua, terlalu jauh ya. Tapi kalau dia datang pada ibu, itu memudahkan ibu. Itu kata kita dapat mengambil pelajaran lagi bahwa orang yang mau mengajak orang kepada kebaikan, jangan nunggu orangnya datang, tapi pergi kepada dia, ajukan ini begini. Nah, Allah begitu menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi itu, ya orang-orang Nasrani, wahai pemilik kitab suci, telah datang kepada kamu rasul kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Dia itu menjelaskan kepada kamu banyak dari apa-apa yang kamu sembunyikan. Maksudnya bukan mereka semua yang sembunyikan, yang disembunyikan oleh pemuka-pemuka agama kamu, orang Yahudi atau orang Nasrani, dia sembunyikan kebenaran yang dia tidak mau itu menonjol. Antara lain misalnya dalam kitab suci Taurat dan Injil ada berita tentang kedatangan Nabi Muhammad, dia sembunyikan, tidak ada itu. Orang Yahudi itu sirik, ya orang sirik, hasud, Dia tadinya harap nabi terakhir itu adalah dari kelompok Bani Israel. Tiba-tiba ini mau ngasuh, ini saya tidak mau. Di sana ada disembunyikan banyak hal. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Maka Allah berfirman, hai seluruh ahlul kitab, telah datang kepada kamu Rasul kami menyampaikan, menjelaskan banyak di antara hal-hal yang kamu sembunyikan. Ya, maksudnya yang pemuka-pemuka kamu sembunyikan dan kamu restui itu, kamu setujui. Dia datang menjelaskannya. Kita berhenti lagi sejenak. Kalau saya berkata banyak, itu pasti lebih dari dua. Iya. Oke. Okay. Kalau saya berkata dari 10, 3 yang disembunyikan, itu sudah banyak atau tidak? Sudah banyak. Tapi bukan kebanyakan. Bagus. Nah, kalau begitu banyak yang dijelaskan, bisa banyak juga yang tidak dijelaskan. Iya. Bisa. Karena itu lanjutannya berkata, wa ya'fu an katsir, dan dia biarkan tidak menjelaskannya, banyak juga yang dia tidak jelaskan. Apa pelajaran yang kita tarik dari sini? Kalau tidak terlalu penting, enggak usah bicarakan. Habis waktu. Yang dijelaskan adalah tentang ketuhanan, yang dijelaskan tentang kenabian, tapi ada sejarah, rincian sejarah dan lain-lain sebagainya, sudah tidak usah dijelaskan, itu terlalu panjang waktu. Kita kalau baca kitab Taurat dalam bentuknya sekarang, atau kitab Injil, Perjanjian Baru, banyak hal rinci yang tidak perlu kita tahu. Boleh jadi benar, boleh jadi salah, nabi, sudah deh, saya tidak usah jelaskan. Saya jelaskan yang penting-penting, yang tidak penting saya tidak mau bicarakan, ya kan? Wa ya'fu an katsir, dia biarkan banyak hal dia tidak komentari, karena tidak penting. Dan kalau dia komentari waktu habis. Apa pelajaran yang kita dapat tarik lagi dari sini? Tidak usah ngomong kalau tidak penting. Ngapain toh mau ngerumpi? Penting gak itu? Kalau tidak penting, tidak usah dibicarakan. Ada hal yang lebih penting yang perlu kita bicarakan. Wa ya'fu an katsir. Itu sebabnya Nabi bersabda, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bukti baiknya keberagamaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang dia tidak perlukan. Tidak ada penanya. Oke? Wa ya'fu an katsir. Pemirsa, kami akan meneruskan kembali pembahasan surat Al-Maidah ayat 15 ini setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Kita sedang menguraikan ayat 15 dan seterusnya. Silakan lanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini lebih jauh berkata, mimma tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir, baru dia lanjutkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang juga kepada kamu. Tapi dia garis bawahi minallah, dari Allah. Yang datang ini sekarang ini dari Allah. Apa yang datang itu? Nurun, cahaya, dan kitab yang jelas. Nah, kalau kitab yang jelas itu saya kira mudah kita ketahui, itu Al-Qur'an. Nur ini apa? Ayat? Tidak, ya, tidak. Nur itu Nabi Muhammad SAW. Telah datang kepadamu satu sosok yang membawa cahaya, dan juga datang kepada kamu Al-Quran. Nah, kita lihat lagi ini. Cahaya itu bagaimana toh? Kita lihat. Ini cahaya membeda-bedakan atau tidak? Kita ambil matahari. Kalau ibu keluar di jalan kena panas matahari, beda enggak matahari sinarnya yang ibu terima, cahayanya yang ibu terima, dengan orang lain yang ada di samping ibu? Tidak. Merasa tidak bahwa sebahagi karena orang ini ada, kehangatannya kurang dari ibu. Nah, begitu Nabi Muhammad. Dia tidak beda-bedakan orang. Nah, kalau ada orang lain menjauh dari posisi cahaya itu, yang salah cahayanya atau orangnya? Orangnya. Itu kita lihat. Nah, baru kita lihat lagi ini cahaya. Kenapa Nabi Muhammad? Itu cahaya. Kita biasa lihat sesuatu kena sinar matahari bening, sesuatu kusam, sesuatu beda-beda. Apakah yang membedakan itu cahaya atau bahannya? Bahannya bagus. Nabi sudah kasih semuanya. Tapi Anda punya bahan beda. Kita lihat cahaya. Kalau dia bisa enggak dia menembus tembok? Tidak bisa. Kalau mau masuk cahaya menembus bahan yang transparan. Nah, kalau Anda tembok, tidak kena cahaya. Bisa tidak memantul cahaya? Itu Fata Morgana itu kan cahaya yang memantul. Ya, oke. Nabi juga. Saya boleh jadi sekarang berhadapan dengan ibu. Menjelaskan ini. Ada orang di ruang sana ikut mendengar. Bisa jadi pantulan uraian saya tidak menembus ibu, kena dia. Begitu. Itu gambaran. Nabi Muhammad itu nur dalam pengertian itu. Kita tidak usah artikan bahwa dia itu tercipta dari cahaya. Dia manusia seperti kita, tetapi beliau mendapat cahaya. Ya toh? Ada lagi satu lagi saya mau bilang. Ada enggak cahaya yang kita tidak bisa lihat? Sinar X, gelombang radio. Tidak bisa di ini. Begitu. Selanjutnya, kalau sudah ada matahari, masih perlu kita nyalakan lampu. Nah, kalau sudah ada cahaya ilahi, masih perlu kita cari cahaya yang lain. Nah, itulah yang dimaksud. Kaja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sudah datang kepada kamu. Ada sekarang ini kitab yang datang dari Allah, mestinya itu kamu terima. Yang dulu itu udah lewat masanya. Ada mode baru nih. Nah, kerja mau ikuti mode itu. Ada alat baru. Ada, gunakan itu. Nah, baru dikatakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk dengannya. Pertanyaan. Dengannya, dengan apa Allah memberi petunjuk? Dengan Nabi Muhammad atau dengan kitab? Atau dengan dua-duanya? Dengan dua-duanya. Bagus, dengan dua-duanya. Bagus sekali. Tetapi ayat ini berkata dengannya tunggal. Dia tidak berkata yahdi bihima. Apa itu maknanya? Bahwa Nabi Muhammad dan Quran itu menyatu. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau peragakan, itu sebenarnya Al-Quran. Jadi dengannya, dengan Nabi Muhammad, atau dengan Al-Quran, dua-duanya itu Allah memberi petunjuk. Siapa yang diberinya petunjuk? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Orang yang bersungguh-sungguh ingin mencari ridha Allah. Kalau Anda bersungguh-sungguh mencari, Anda pasti dapat. Tapi kalau Anda tidak mau cari, tidak dapat. Kalau Anda bersungguh-sungguh keluar mau mencari cahaya matahari, pasti Anda dapat. Tapi kalau Anda tinggal di dalam rumah, selimutan dengan gelap, Anda tidak akan dapat cahaya itu. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jalan-jalan kedamaian. Di dalam hidup ini banyak jalan. Al-Quran juga berkata ada sabilal muttaqin, jalannya orang bertakwa. Tapi ada juga sabilal mujrimin, jalannya orang pendurhaka. ada sabilat taghut, jalannya tirani, ada jalannya alladzina la ya'lamun, orang yang tidak mengerti, banyak jalan. Semua jalan silahkan tempuh, itu pasti baik asal dia subulas salam, jalan-jalan yang penuh kedamaian. Kalau sudah mau cekcok, mau berkelahi, itu bukan jalan yang di. Allah memberi petunjuk orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah menuju jalan-jalan kedamaian. Banyak jalan. Baru dilanjutkan di sini wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya. Kita lihat lagi, aneka kegelapan menuju cahaya. Kegelapan itu banyak, aneka kegelapan. Cahaya itu cuma satu, ya kan? Oke. Kegelapan, kegelapan syirik, kegelapan nafsu, kegelapan kebodohan, banyak kegelapan, kegelapan banyak sekali. Tetapi cahaya sumbernya cuma satu, cahaya dari Allah. Man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Siapa yang tidak dapat cahaya dari Allah, tidak lagi dia dapat cahaya dari siapa-siapa. Bisa dikatakan Nabi Muhammad juga Al-Qur'an berjalan nih, Pak ya. Al-Qur'an berjalan, Nabi Muhammad Al-Qur'an. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dilanjutkan Pak, silakan. Baik, jadi kita sudah katakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan, kegelapan apapun, kebodohan kepada cahaya ilmu, syirik kepada cahaya tauhid, nafsu kepada cahaya akal, demikian seterusnya. Itu minadh-dhulumati ilan nur, kegelapan menuju terang. Kalau ibu di rumah punya bohlam 50 watt, itu terang. Ya, saya katakan ruangan terang. Kalau diganti dengan bohlam 100 watt, yang 50 watt itu terang atau gelap? Jadi gelap. Iya, sudah gelap. Oh, tadi gelap. Sekarang terang. Kalau yang 100 diganti dengan 1000, saya katakan yang 100 gelap. Quran begitu. Apa yang ibu tahu sekarang, apa yang pemirsa tahu sekarang, yang dianggap itu sudah terang, bisa lebih terang dari itu. Ilmu yang kita tahu sekarang bisa lebih dari itu. Karena pengetahuan tidak bertepi, hidayat tidak berakhir. Itu sebabnya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznihi. Apa artinya biiznihi? Seizinnya ya? Tidak. Izinnya itu ada sistem. Ada sistemnya, ada caranya. Kalau mau dapat itu ikuti caranya. Mau pandai, duduk begini aja berdoa, ya Allah kasih saya ilmu, gak dapat. Ada sistem, ikuti sistem itu. Ya toh, itu artinya biiznihi. Dibila manittaba'a ridwanahu subulas salam, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri biizni, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Lalu Allah menunjuki mereka menuju as-siratal mustaqim. Saya jelaskan lagi. Sabil, subul, jalan itu jalan kecil, lorong. Kalau Anda masuk di lorong-lorong, masih bisa sesat. Tapi kalau Anda masuk di lorong yang benar itu mengantar Anda ke jalan tol, sirat. Kalau sudah sampai di tol, masih sesat enggak? Enggak sesat. Masih macet enggak? Pada dasarnya tidak macet. Sekarang udah macet. Itu udah bukan tol kalau macet. Siratal mustaqim, jalan yang lebar. Sabil, jalan yang kecil. Jadi kalau Anda, kita di mana, oh di sini, jalan ini, dimanapun Anda jalan, kalau mesabil masih ada kemungkinan sesat. Tapi kalau Anda menelusuri jalan yang benar, dia antar Anda ke tol, Anda tidak sesat, Anda lancar. Itu yang dimaksud. Nah, baru lebih jauh ayat ini berkata, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir, telah menutupi kebenaran. Ini dalam pandangan Al-Qur'an, sekali lagi, telah menutupi kebenaran orang-orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu maryam. Ini sementara teman-teman di teman-teman saya waktu saya belajar dulu, dia katakan itu kita tidak pernah, teman-teman saya orang Kristen, kita tidak pernah berkata Isa itu Tuhan. Ini Quran keliru katanya. Iya, boleh saja mereka berkata begitu. Saya jawab, sebenarnya dulu itu ada perselisihan menyangkut Isa, baru disepakati tentang Trinitas itu tahun 325 Masehi. Jadi ini boleh jadi itu. Dan yang penting, ini maksudnya adalah ada unsur ketuhanan dalam pandangan itu. Orang yang berkata ada unsur ketuhanan pada diri Isa, itu orang menutupi kebenaran. Itu tidak benar. Nah, baru dikatakan qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masih ibn maryam wa ummahu. Siapa yang bisa menghalangi Tuhan kalau dia mau membinasakan Isa dan ibunya? Tuhan yang sebenarnya bisa kalau dia mau. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, terus ada di sini. Di sini dia katakan dan ibunya. Kalau saya berkata ibu, itu berarti dia punya anak, ya? Nah, kalau saya berkata dia punya anak, sewaktu ibu itu belum melahirkan, dia punya anak atau tidak? Tidak punya. Kalau begitu, kalau ibu punya anak, anaknya pernah tidak ada. Ya, benar tak? Pernah tidak ada kan anaknya? Sebelum dia lahir tidak ada. Tuhan tidak pernah tidak ada. Itu begitu dia membantahnya ini. Tapi bantahannya halus sekali. Iya. Siapa? Ini, kalau dia punya ibu, dia pernah tidak ada. Di mana dia? Apa dia baru datang ini tahun 2010 yang lalu? Kan sudah ada manusia. Apa itu tidak bisa dibebaskan dari dosa? Hanya sekarang, itu kira-kira maksudnya ayat ini. Wa man fil ardi jami'an. Bukan cuma Isa dan ibunya yang dia kuasa untuk membinasakannya. Seluruh yang ada di permukaan bumi ini dapat dibinasakannya. Karena apa? Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Serta apa di antara keduanya? Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Dengan cara yang dia kehendaki. Dia bisa menciptakan tanpa ibu bapak Adam. Dia menciptakan tanpa ibu. Itu katanya Hawa itu tanpa ibu. Nah, dia bisa menciptakan tanpa bapak. Dia bisa menciptakan melalui ibu bapak. Ya. Oke, kita nih. Dia bisa menciptakan tidak melalui hubungan suami istri sekarang ini, bayi tabung. Macam-macam. Allah bisa menciptakan itu karena apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke. Okay. Ada beberapa poin, salah satunya adalah Nabi Muhammad adalah nur, cahaya membawa kita dari masa kegelapan, aneka kegelapan menuju cahaya ilahi, ya Pak. Dan juga sungguh kafir orang yang telah mengatakan bahwa Al-Masih adalah Tuhan. Baiklah pemirsa, saya akan memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya, tapi mohon sabar ibu ya, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah. Kini saatnya saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya. Tiga penanya dulu ya Bu ya. Silakan yang pertama. Bagaimana Pak cara kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita akan mendapatkan petunjuknya? Terima kasih. Yang pertama saya kira tanya dulu diri, mau kenalan atau tidak? Kalau mau, dia lebih mau. Al-Quran berfirman, Allah berfirman, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami permudah Al-Quran ini untuk dijadikan pelajaran, peringatan. Tapi dia lanjutkan, apa ada yang mau walau memberi perhatian sedikit? Kalau enggak mau, enggak bisa. Tunjukkan dulu bahwa mau. Yang kedua setelah mau, jangan didahului dengan kecurigaan. Mau ragu boleh, tapi jangan sudah sejak semula ini. Kita biasa ada orang ketok pintu kita tidak kenal dia. Kalau kita curiga, kita sudah tidak akan buka pintu. Tapi kalau kita tidak curiga, walaupun kita tidak kenal, kita buka. Ah, begitu dengan Al-Quran. Buka pintu. Itu kenapa orang kafir dinamai kafir? Karena dia menutup. Kalau dia buka, sebesar kita membuka, sebesar itu masuk. Semakin besar, semakin masuk. Yang ketiga, kalau kita mau, ini panjang nih, kalau ini bisa jadi satu disertasi jawabannya ini. Bisa, yang ketiga yang saya ingin, hormati dia. Kalau Anda mau kenal sama orang, Anda mau baik sama orang, dia mau baik pada Anda, di samping Anda jangan curiga dia, hormati dia, cintai dia, sukai dia. Nah, bagaimana itu mencintainya? Bagaimana menyukainya, bagaimana menghormatinya, rasakan bahwa ini dari Allah. Rasakan bahwa ini kebenaran, tapi saya mau belajar apa yang... Saya kira itu antara lain, Bu, ya, dalam berinteraksi. Sesebabnya ulama berkata, berwuduklah dulu, baca, menghadap ke kiblatlah, pegangnya, pegang dengan tangan kananlah. Itu adab. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Saya pernah mendengar di akhir kehidupan nanti Nabi Isa akan turun ke bumi. Benarkah demikian? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ulama beda pendapat menyangkut Nabi Isa. Ada yang berpendapat bahwa Nabi di Al-Quran dikatakan bahwa Rafa'ahullah, Allah mengangkatnya ke sisinya. Nah, mengangkat ini ada yang mengartikannya mengangkat Nabi Isa ruh dan jasad sehingga Nabi Isa sekarang ada di langit. Itu juga kepercayaan orang-orang Kristen gitu. Ada lagi yang beranggapan bahwa Nabi Isa memang tidak terbunuh, tetapi Allah selamatkan beliau dan mengangkat kedudukannya di sisi Allah. Jadi diselamatkan masih hidup, setelah itu wafat sebagaimana wafatnya orang-orang setelah tiba ininya. Jadi sudah wafat, diangkat derajatnya di sisi Allah. Bagi yang berpendapat seperti ini, itu berkata turunnya Nabi Isa ke bumi itu tidak ada lagi, tidak. Dia tidak percaya itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ada lagi berdasar hadis bahwa beliau akan turun ke bumi seperti yang ibu katakan. Tetapi hadisnya ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berkata hadis itu disampaikan oleh seorang yang pernah menganut ajaran Kristen dan masih ada sisa-sisa kepercayaan itu dalam dirinya, lantas dikatakan itu hadis. Jadi kesimpulannya menyangkut ini, ulama beda pendapat. Ada yang berkata dia akan turun, itu berdasar hadis-hadis, akan turun menghancurkan ini salib, membunuh babi dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang berpendapat begitu, ada juga yang berkata tidak. Nah, yang mau percaya boleh, yang tidak percaya juga tidak apa-apa, tidak mengurangi nilai keislaman dan keimanannya. Saya kira itu, Bu, ya. Jelas ya, Bu, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya sering mendengar rangkaian kata wabillahi taufik wal hidayah. Pertanyaan saya, Bapak, apakah makna dari rangkaian kata tersebut dan apakah sama makna dari hidayah, taufik dan hidayah? Terima kasih. Kita terangkan dulu apa arti taufik, apa arti hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk, memberi petunjuk, seakar dengan kata hadiah. Hadiah kita berikan pada orang itu sebenarnya mengandung petunjuk bahwa saya ingin menjalin hubungan harmonis yang lebih baik, ya kan? Itu hadiah, hidayah begitu, petunjuk. Petunjuk ini ada dua macam. Ada sekedar memberitahu, sekedar memberi petunjuk, di mana jalan ke rumahnya si A. Saya beritahu dia, oh, jalan ke rumah si A itu Anda naik bus nomor sekian, ada rumah begini, turun. Petunjuk atau tidak itu? Petunjuk. Ada lagi yang bertanya, di mana rumah si A? Oh, rumah si A itu di jalan ini nomor sekian. Saya mau ke daerah sana, ayo naik mobil dengan saya. Petunjuk ini. Yang mana lebih bagus? Yang kedua lebih bagus. Ya kan? Oke, kita lihat. Taufik adalah terambil dari akar kata wafak, muafik, setuju, sama. Nah, kalau kehendak ibu sama dengan kehendak Allah, itu berarti terjadi persamaan, terjadi taufik. Kita biasa mau, Tuhan mau juga, jadi. Kita mau A, Tuhan mau B, enggak jadi. Kita minta taufik, persamaan antara kehendak saya dan kehendak Tuhan. Ah, jadi waktu kita berkata billahi taufik wal hidayah, kami bermohon kiranya melalui Allah, dengan Allah saya mendapat persesuaian kehendak saya dengan kehendaknya. Tapi kalau cuma persesuaian, sudah sesuai, tidak. Saya juga mau dapat hidayat, dia antar saya ke tempat itu. Nah, itu billahi taufiq wal hidayah. Ya, terima kasih, Pak. Nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Sesuai janji saya akan beri kesempatan pada ibu-ibu dua penanya lagi. Silakan, Ibu. Dalam ayat 16, kata Yahdi disebutkan dua kali. Yang pertama tidak disambungkan dengan kata ila. Yang kedua disambungkan dengan kata ila. Yang dimaksud dengan perbedaan itu mohon dijelaskan. Banyak pendapat menyangkut perbedaan antar keduanya. Tapi saya angkat salah satu pendapat yang menyatakan begini. Tadi saya katakan hidayat dua macam, ya. Ada sekedar memberitahu, ada mengantar. Nah, di situ juga bedanya begitu. Kalau Yahdi ila itu sekedar memberitahu. Kalau Yahdi tanpa ila itu berarti mengantar. Nah, jadi itu sebabnya kita di dalam suratul Fatihah pakai ila atau tidak itu? Ihdina, tidak pakai ila. Nah, jadi yang kita mohonkan itu bukan sekedar memberitahu, tapi ya Allah, beritahu dan antar saya menuju as-siratal mustaqim. Ya, itu bedanya. Jelas ya, Bu, ya? Itu salah satu perbedaan yang dikemukakan oleh beberapa ulama menyangkut perbedaan Yahdi dan Yahdi ila. Sebabnya juga dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk yang mengantar orang masuk Islam walaupun orang itu kamu sukai. tetapi innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu memberi petunjuk ke jalan yang lebar, memberitahu itu jalan yang lebar. Tidak bisa mengantar ke sana. Yang bisa mengantar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelasnya. Oke. Baik. Soalnya yang berikutnya. Apa latar belakang penamaan Al-Masih untuk Nabi Isa? Ulama beda pendapat tentang akar katanya. Ada yang berkata dia terambil dari kata saha yasihu masih al-masih. Saha itu artinya bertetirah, berwisata, berjalan. Nabi Isa itu alaihi salam itu sukanya berdakwah, pergi ke taman-taman, pergi ke satu kota, ke kota yang lain. Kalimat-kalimatnya indah, senang pada keindahan. Sehingga karena beliau sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari taman ke taman lain, dinamailah beliau Al-Masih, yang maknanya di sini orang yang suka berpindah dari taman ke taman. Itu satu. Ada lagi yang berkata Al-Masih itu terambil dari kata masaha, mengurapi. Al-Masih itu adalah seorang yang diurapi. Apa maksudnya? Ada satu riwayat di dalam Perjanjian Baru bahwa pernah datang seorang perempuan menangis di kaki Nabi Isa, lalu kakinya beliau urapi dengan minyak. Maka ketika itulah beliau dinamai Al-Masih. Saya kira jelas. Itu jelas ya, Bu ya. Baiklah Pak, kita akan berikan kesimpulannya untuk kesimpulannya hari ini. Kesimpulannya Pak, kita baca ulang kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa saya kira yang pertama ayat kita yang pertama itu ingin memberi pelajaran bahwa kalau mau mengajak orang, pergilah ajak dia kepada kebenaran, jangan tunggu orang itu datang pada Anda. Satu. Yang kedua, hendaklah membicarakan hal-hal yang penting saja. Tidak usah urus yang kecil-kecil yang tidak ada gunanya. Ya. Tidak usah nonton itu TV yang macam-macam itu. Ah. Iya kan? Ya, itu tidak ada gunanya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi Muhammad sebagai cahaya karena beliau itu membawa tuntunan yang tidak membedakan seorang dengan yang lain, yang siapa yang menghendaki untuk mendapat petunjuk itu pasti dia akan mendapatkannya. Yang ketiga atau yang selanjutnya dalam hidup ini ada banyak jalan. Jalan-jalan kecil. Tapi jalan tolnya cuma satu. Anda boleh memilih jalan-jalan kecil yang manapun, syaratnya jalan itu haruslah jalan yang damai. Siapa yang mengikuti jalan yang damai, Allah akan menunjukkan kepadanya, akan mengantarnya menuju jalan tol. Yang terakhir, saya kira ayat ini secara jelas menyatakan ketidaksependapatnya atau ketidakbenarannya siapa yang mengakui atau yang meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan atau dalam diri beliau ada sifat ketuhanan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Quraish Shihab. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Pemirsa, demikianlah urayan ayat-ayat Allah yang telah disampaikan oleh Pak Quraish Shihab. Semoga melalui pelajaran kita kali ini semakin yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Islam adalah agama yang sempurna dan juga Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang sudah diutus oleh Allah. Sampai jumpa di episode mendatang. Saya Ineke Kusherawati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.